الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai Ramadan, bulan yang dimuliakan. Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan. Bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan. Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh. Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh. Demi menjalankan perintah-Mu. Demi menjalankan perintah-Mu. Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu. Dan semata-mata demi mencapai ridha-Mu. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu. Sebagai pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu. Tidak sekali-kali kami menyembah kecuali kepada